بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه ada rukhsah enggak ada hafalan. Khawatir tersibukan dengan ngecor tadi ya. Langsung saja. Hafalannya digabung pekan depan. Qala rahimahullahu taala babu amrin nabi sallallahu alaihi wasallam bisakinati 'inda al-ifadah. Bab perintah nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tenang. Sakinah, tenang. Indal ifadah, ketika berangkat, yakni dari Arafah ke Muzdalifah. Ifadah dari Arafah ke Muzdalifah. Wa isyaratihi ilaihim bisawti. Dan beliau menunjuk mereka, menunjuk ke arah mereka dengan cambuknya. قال رحمه الله تعالى حدثنا سعيد ابن أبي مريم قال حدثنا إبراهيم ابن سويد المدني ثقة قال حدثني عمر ابن أبي عمر مولى المطلب مطلب بن عبد الله بن حنطب قال أخبرني سعيد بن جبير Maula Walifa al-Kufi. Maula Walifa ini batnun dari Bani Asad. Kabilah besar di tengah-tengah Bani Asad. Ini Walifa. Sa'id bin Jubair maulanya. Qala haddatsani Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Kata Ibn Abbas, kata Sa'id bin Jubair telah menceritakan kepada aku ابن عباس رضي الله عنهما أنه دفع مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة bahwasanya beliau pernah berangkat bergerak bersama Nabi SAW pada hari Arafah, bergerak dari Arafah ke Muzdalifah. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم وراءه. Tiba-tiba Nabi SAW mendengarkan di belakang beliau ada zajran syadida, teriakan yang keras untuk memacu unta. Zajran aisyahan, ya, kayak teriakan syadidan yang keras. Ini teriakan untuk memacu untanya bergerak cepat. Wa darban, suara pukulan. Wa sautan, suara. Lil ibil, untuk memacu unta mereka berjalan. Fa asyara bi sautihi ilaihim. Maka Rasulullah SAW menunjuk mereka dengan cambuknya. Fa waqala, SAW mengatakan, ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, alaikum bisakinah, hendaklah kalian tenang dalam berjalan. Wajib atas kalian tenang dalam berjalan. Yang dimaukan dengan as-sakinah fis-sair ay as-sairu bir-rifqi wa adamil muzahamah. Yang dimaksud dengan sakinah dalam berjalan, tenang dalam berjalan, yakni as-sayru fi rifqi, berjalan dengan santun, wa adamil muzahamah, dan tidak berdesakan. Ya, jalan dengan santun, dengan tenang, dan tidak berjubel, tidak berdesak-desakan. Fa innal birra laysa bil idha. Sebab sesungguhnya kebajikan itu bukan dengan idha, Al-Idha ay al-Isra fi sayr. Al-Idha yakni jalan cepat. Jadi sesungguhnya kebajikan itu bukan dengan cepatnya berjalan. Barakallahu. Nah, ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faedahnya jelas, yang pertama berangkat dari Arafah menuju ke Muzdalifah dengan sakinah. Berjalan dengan tenang, dengan santun, tidak berjubel, tidak berdesakan, tidak berebut. Ini yang sunnah. Pada riwayat yang sebelumnya pernah kita bahas, kalau lagi padat, jalannya pelan. Ketika jalannya kosong, beliau mempercepat langkahnya. Ya, yang pernah kita bahas sebelumnya. Kana yasirul anak fa'idha wajada fajbatan nasa. Yang sebelumnya. Sehingga digabungkan antara dua riwayat ini. Jalannya santun, jalannya tenang, tidak berjubel, tidak berdesakan, tidak berebut. Kalau jalannya ramai, jalannya pelan-pelan. Kalau jalannya kosong, dipercepat langkahnya. Faedah yang berikutnya adalah berdesak-desakan atau berebut menuju ke Muzdalifah, tindakan yang menyelisih sunnah, al-izdiham. Baik, indal ifadha wa dafa' khilaf sunnah. Berdesak-desakan, berjubel, berebut dari Arafah menuju ke Muzdalifah menyelisih sunnah. Faedah yang ketiga adalah as-siyah was-sautul murtafi' waz-zajr asy-syadid indal ifadha khilafus sunnah. Ya, teriakan-teriakan, suara-suara yang tinggi, yang keras, hardikan-hardikan yang keras ketika berangkat dari Arafah menuju Muzdalifah menyelisih sunnah. Paham ya? Ini sudah terjadi, jadi harus paham bagaimana bimbingan sunnahnya. Semuanya segitulah, dikarenakan bahayanya orang gitu ya. Suara-suara seperti itu menyelisih sunnah. Menyelisih sunnah. Faedah yang keempat, al-bir fi hadzal maqam man hasuna 'amaluhu wa wafaqa sunnata wa man ghufira lahu. Al-bir, kebajikan-kebaikan pada maqam ini, ya, kebajikan-kebaikan pada maqam ini maqam berangkat dari Arafah ke Muzdalifah, itu bagi seseorang yang bagus amalannya, hasuna amalu, dan yang wafaqa sunnah, seseorang yang sesuai dengan bimbingan sunnah, dan man ghufira lahu, seseorang yang diampuni dosanya dengan amal tersebut. Laisa bil idhah, bukan siapa yang paling cepat sampai Muzdalifah. Ya, laisa bil idhah, bukan siapa yang cepat sampai ke Muzdalifah. Ini kata sama beliau, fa innal birra laisa bil idhah. Kebajikan bukan dengan jalan cepat sampai ke Muzdalifah. Jadi bukan siapa yang duluan Sani Muzdalifah itu yang paling besar pahalanya, bukan. Tapi patokan albir yang bagus amalannya sesuai dengan sunnah dan diampuni dosanya. Di sini ada asar. Ada sebuah asar diriwayatkan dari Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Ketika beliau khutbah di Arafah, di masa kekhilafan beliau, qala Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, beliau mengatakan, Laisa sabiqu man sabaqa ba'iruhu wa farasuh. Laisa sabiqu man sabaqa ba'iruhu wa farasuh. Walakinna sabiqa man ghufira lahu. Ini pada maqam ini. Beliau mengatakan, bukanlah orang yang sabiq, yang mendahului dalam perkara kebaikan, seseorang yang ontanya dan kudanya yang lebih mendahului. Tapi yang namanya sabiq, orang yang berlomba-lomba dalam perkara kebajikan, adalah man ghufira lahu, seseorang yang diampuni dosanya. Paham ya? Ini penting untuk dicamkan baik-baik. Sehingga berjalan dari Arafah ke Muzdalifah dengan tenang, dengan santun, tidak perlu teriak-teriak, tidak perlu bentak-bentakan, tidak perlu berjubel, berdesakan, rebutan, jalan sebagaimana biasa, kapanpun sampainya ke Muzdalifah enggak ada masalah. Barakallahu fiik. Adapun tindakan Rasulullah SAW yang menunjuk mereka dengan cambuk, wa asyara bi sautihi ilaihim. Tindakan Rasulullah SAW yang menunjuk mereka dengan cambuk itu sebagai peringatan. Sebagai peringatan, tindakan mereka tidak benar. Gitu. Kalau semata-mata menunjuk dengan jari telunjuk kan maknanya biasa kan. Tapi kalau dengan cambuk, ada unsur hardikan, ada unsur gertakan, ancaman gitu. Dari cambuk ini syaratkannya. Untuk menandakan tindakan mereka kurang tepat. Ya, teriak-teriak, bentak-bentak ontanya, segala macamnya itu tindakannya kurang tepat. Sehingga saya sebutkan di file di atas, tindakan-tindakan itu semua merupakan khilafus sunnah, menyelisih sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Begitu pula di zaman sekarang ini. Ya, ketika Anda dari Arafah ngomong ke Muzdalifah, jangan berjubel. Ya, walaupun antri dengan sopan, tidak berdesakan ya. Karena kalau yang wukuf di Arafahnya di maktabnya masing-masing, apalagi maktab-maktab yang VIP gitu ya, itu ada pagarnya masing-masing. Maktab itu dipagari, ada pintu keluar masuknya, tidak sembarangan. Kalau pas datang, nggak ada masalah. Pas mau keluar dari Arafah ke Muzdalifah, itu kan satu pintu. Bisnya datangnya itu satu-satu. Jadi nggak jejer, nunggu bukan, satu-satu. Mau tidak mau ya harus ngantri. Walaupun jalannya banyak, tapi satu pintu, dia akan ngantri. Di sini akan dibedakan orang yang memiliki ilmu dan yang tidak. Yang tidak punya ilmu, berdesakan. Gini-gini sama semuanya, dia duluan bisa keluar dari pintu, pak naik ke bis. Ada jahil, ma'arifus sunnah. Yang tahu ilmunya, dia akan ngantri. Tapi dengan tanpa berjubel. Antri, normal aja begitu. Begitu, apa namanya, waktunya keluar, dia akan, kok dengan tenang. Begitu juga ketika naik ke atas bis, yang menghantarkan dia ke Muzdalifah. Juga demikian. Dia naik dengan tenang. antri tapi dengan tenang, naik dari space, duduk, kalau dapat kursi, enggak dapat ya berdiri, santai. Itu yang sunnah. Ya, tindakan yang berjubel-jubel, berdesakan, berebut, ini yang khilaf sunnah. Apalagi sampai teriak-teriak, wah sudah, kalau ada teriakan orang sana, tahu dia ya kan. Nah, itu bisa keluar semua yang enggak patut ya kan. Jadi menyelisih sunnah. Barakallah. Jadi ini diangkat supaya secara teknis pun juga harus dengan bimbingan sunnah. Barakallah. Qala al-muallif rahimahullah awdhu asra'u. Sekarang beliau membawakan beberapa kutipan ayat yang secara lafziyahnya ada munasabah dengan riwayat ini. Di sini beliau menjelaskan kata-kata al-idha'. Fa innal birra laysa bil idha'. Al-idha' dimanakan dengan isra'. Ada sebuah ayat yang disebutkan di At-Taubah. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wala awdhu'u," gitu ya. "Wala awdhu'u khilalakum yabghunakumul fitnah." Kata-kata "wala awdhu'u" belum mengatakan "asra'u." Qal awdhu'u asra'u. Awdhu'u dimanakan dengan asra'u, memarga segera, mempercepat. Sehingga kata-kata al-idha' dalam hadis sama dengan kata-kata awdhu'u dalam ayat. Awdhu'u idha'an ay al-isra' fi sair. Cepat dalam berjalan. Kata-kata khilalakum di terusan ayat di atas, wala awdhu'u khilalakum. Khilalakum kata beliau mitakhallum. Diambil dari kata-kata atakhallul. Maknanya bainakum. Khilalakum ay bainakum. Wala awdu'u khilalakum ay wala asra'u bainakum. Mereka akan cepat di tengah-tengah kalian menebarkan fitnah. Itu kaum munafikin. Dibawakan ayat yang kedua, wa fajjarna khilalahuma nahara. Khilalahuma ay bainahuma. Khilalahuma bainahuma. Dibawakan ayat yang kedua untuk memaknakan kata-kata khilalakum di At-Taubah itu, At-Taubah yang ke-47 sama dengan di Al-Kahfi 33. Wafajjarna khilalahuma ay bainahuma nah. Ini faedah tafsir dari beliau Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Hadha wadih. Waqala rahimahullahu ta'ala, باب الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة. باب منجمع antara dua salat di Muzdalifah. Yani بين المغرب والعشاء. منجمع antara مغرب dan عشاء di Muzdalifah. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن موسى بن عقبة عن كريب عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما. Ini lewat pada bab sebelumnya. أنه سمعه يقول. Bahwasanya Quraib mendengar Usama bin Zaid berkata, دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة. Rasulullah SAW berangkat dari Arafah ke Muzdalifah. فنزل الشعبة. Beliau singgah di sebuah lembah. فبال. Beliau kencing. ثم توضأ ولم يسبق الوضوء. Kemudian beliau berwudu namun tidak menyempurnakan wudunya. Faqultu lahu, maka saya bertanya kepada Rasulullah, "As-salat, apakah engkau mau salat ya Rasulullah?" Faqala, maka beliau bersabda, "As-salat amamak." Salat di depan kamu, bukan di sini, di depan kamu di Muzdalifah. Qala faja' al-Muzdalifata. Lalu Rasul pun datang sampai di Muzdalifah. Fatawadda'a, beliau berwudu lagi. Wa asbagha, dan menyempurnakan wudunya. Thumma uqimati shalah, kemudian diiqamati shalah. Fasal maghrib, maka beliau mengerjakan salat maghrib. Tentunya dengan azan terlebih dahulu. Azan, kemudian diiqamati shalat maghrib, kemudian beliau mengerjakan salat maghrib. Thumma anakha kullu insanin ba'irahu fi manzilih. Setelah maghrib, masing-masing orang menambatkan ontanya di tempat singgahnya. Ya, ditambatkan. Tsumma qimatish shalah. Kemudian diikmati lagi sholat salat isya. Fasalla, beliau mengerjakan salat isya setelah itu. Wa lam yusalli bainahuma, dan beliau tidak mengerjakan salat sunnah di antara keduanya. Ini telah dibahas sebelumnya ya, kawan ya. Beberapa bab yang sebelumnya telah kita bahas. Dan di bab ini jelas belum menegaskan yang sunnah, ya, yang sunnah melaksanakan maghrib dan isya di Muzdalifah, bukan di Arafah, bukan di lembah tadi, tapi yang sunnah di Muzdalifah. Jam berapapun Anda sampai Muzdalifah, paham ya? Ini yang sunnah. Sunnah yang kedua, menjamak antara maghrib dan isya. Jamak apa namanya? Jamak ta'khir. Maghrib 3, isya 2. Yang juga sunnah adalah 1 kali azan, 2 kali iqamah. Azan untuk maghrib, iqamah untuk maghrib dan isya. Azan untuk maghrib, iqamah untuk maghrib dan isya. Yang termasuk sunnah adalah tidak mengerjakan salat sunnah, baik antara maghrib dan isya-nya ataupun setelah selesai isya-nya. Tidak salat sunnah baik antara maghrib dan isya, tengah-tengahnya, atau setelah isya-nya. Tidak ada sunnah rawatib atau apapun ketika itu. Paham ya? Tidak mengerjakan salat sunnah antara keduanya atau setelah isya. Sunnah ya, Pak. Di antara yang disunnahkan pula ialah an-naumu ba'daha. Langsung tidur setelah salat. Namanya mabit di Muzdalifah. Tidur, langsung tidur. Ya, bukan menjadi kerikil. Di antara yang dilakukan oleh para jamaah haji, mencari kerikil di malam Muzdalifah itu. Ini menyelisih sunnah. Yang sunnah, tidur. Kapan mencari kerikil? Keesokan pagi, sebelum berangkat ke Mina. Kalau antum tidurnya di maktabnya masing-masing, itu kan bawahnya kan pasir. Antum bangun dari tidur setelah subuh, antum buka hamparan antum, entah apa saja ada atau hamparan apa, antum buka, antum korek-korek itu sudah penuh dengan kerikil. Ambil 7 biji, bawa ke Mina untuk melempar Jabal Aqabah saja. Nanti pada hari-hari Mina, mencari kerikilnya di Mina, bukan di Muzdalifah. Itu yang sunnah-sunnah yang dikerjakan di Muzdalifah. Hada wa'ala. Waqala rahimahullahu ta'ala babu man jama'a bainahuma wa lam yatatawwa. Disebutkan oleh beliau khusus masalah ini. Bab, seseorang yang menjama' antara dua salat dan tidak tatawwa, tidak salat sunnah. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Adam qala haddathana ibn Abi Dhi'bin an az-Zuhri an Salim bin Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala beliau berkata jama'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam baina al-maghrib wa isya bi jam'in. An-nabiy sallallahu alaihi wasallam jama' antara maghrib wal isya bi jam' di Muzdalifah. Nama lain dari Muzdalifah adalah jama'. Kullu wahidatin minhuma bi iqamah, masing-masingnya dengan satu iqamah, maghrib iqamah, isya iqamah. Walam yusabbih bainahuma, dan beliau tidak subhah. Subhah itu salat sunnah. Beliau tidak salat sunnah antara keduanya. Wala ala isri kulli wahidatin minhuma, tidak pula sholat sunnah setelah selesai pada masing-masing. Tidak ada. Ini apa ya? Ini termasuk disunnahkan ketika di Muzdalifah menjamak dua sholat, jamak qasar di jamak takhir, dan tidak ada sholat sunnah antara keduanya atau setelah masing-masingnya atau setelah isyaknya. Tidak ada. وقال رحمه الله تعالى حدثنا خالد المخلد قال حدثنا سليم بن بلال قال حدثنا يحيى بن سعيد قال اخبرني علي بن ثابت قال حدثني عبد الله بن يزيد الخطمي قال حدثني ابو ايوب الانصاري katanya ابو ايوب الانصاري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع في حجه الوداع المغرب والعشاء بالمزدلفه bahwasanya Rasulullah SAW menjamak pada haji wada maghrib dan isya di Muzdalifah. Di Muzdalifah. Ada wabah. Ya, semuanya dijelaskan sudah faedahnya pada bab yang telah lalu. Wa qala rahimahullah ta'ala. Babu man adzana wa aqama likulli wahidatin minhuma. Ini terkait dengan azan dan iqamatnya. Bab seseorang yang azan dan iqamah untuk masing-masing sholat dari dua sholat. Babnya jelas ya. Azan sekali. Iqamahnya dua kali. Iqamah untuk maghrib dan iqamah untuk isya. Ini yang sunnah. Qala haddathana Umar bin Khalid bin Khalid. قال حدثنا زهير الجعفي قال حدثنا أبو إسحاق السبيعي قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد النخعي يقول يبركاته حج عبد الله رضي الله عنه عبد الله يعني بن مسعود برهج فأتينا المزدلفة حين الأذان بالعتمة أو قريبا من ذلك maka kami pun sampai di Muzdalifah, kami datang dan sampai di Muzdalifah ketika azan isya atau hampir azan isya. Atamah nama lain dari isya. Fa'amara rajulan fa'adzana wa aqam. Lalu beliau memerintahkan seseorang laki-laki. Ini enggak suka namanya siapa. Tapi ada ihtimal yang diminta adalah rawi tadi. Yaitu Abdurrahman bin Yazid al-Nakhai. Abdurrahman bin Yazid al-Nakhai. Yang membawakan riwayat ini. Maka boleh memerintahkan seorang laki-laki untuk azan dan iqamah. Thumma salal maghribah. Kemudian bersolat maghrib. Wa salla ba'daha rak'atain. Kemudian beliau salat setelahnya dua rakaat. Setelah ini. Isya. Isya dua rakaat yang diqasar. Thumma amara. Kemudian belum memerintahkan. Ura. Dugaan saya. Rajulan. Ada tambahan kata-kata rajulan. Seorang laki-laki. Fa'adzana wa aqama. Ini masih sama dengan di atas. Kan fa'amara rajulan. Ini ura rajulan hadza. Fa'adzana wa aqama. Dia bimbang mengatakan rajul sehingga dibacakan ura. Kata sang rawi qala Amr, berkata Amr bin Khalid, wala a'lamu syakka illa min Zuhair. Saya tidak tahu yang bimbang melainkan dari Zuhair. Dia bimbang apakah mengatakan amara rajulan atau amara fa'adzan. Sehingga dia mengatakan ura. Saya menduga laki-laki yang diminta. Kemudian dikatakan thumma shalal isya rak'atain. Kemudian beliau shalal isya dua rakaat. Kemudian di surat sebelumnya yang belum saya baca, thumma da'a bi asya'ihi fata'asya. Setelah beliau shalal isya, beliau meminta makan malamnya, fata asya, dan beliau makan malam setelah itu. Baik. Ini kalau belum makan malam. Kalau sudah makan malam, langsung tidur. Qala falamma tala'a al-fajr. Maka ketika terbit fajar pada keesokan paginya dengan 10 Dzulhijjah. Qala berkata Ibnu Mas'ud, "Inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana la yusalli hadhihi sa'ata illa hadhihi as-salata fi hadha al-makan min hadha al-yawm." Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu tidaklah beliau salat pada waktu ini, melainkan salat ini yakni fajar fi hadzal makan, di tempat ini yakni Muzdalifah, min hadzal yaum, dari hari ini, tanggal 10 Dzulhijjah. Untuk menegaskan di antara sunnah Rasul ketika di Muzdalifah ialah salat subuh tanggal 10 Dzulhijjah itu di Muzdalifah, bukan di Mina, di Muzdalifah. Qala Abdullah, berkata Abdullah, huma salatani, ada dua salat, tuhawwalani an waqtihima, yang dipindahkan dari waktunya, yaitu salatul maghribi ba'dama yatin nasul Muzdalifah. Salat maghrib dilaksanakan ketika orang-orang datang ke Muzdalifah. Jadi jam berapapun sampai Muzdalifah baru mengerjakan maghrib. Walaupun melampaui isya itu, maghrib dulu, baru isya. Dan yang kedua al-fajr, hina yabzuhul fajr, dan saat fajar ketika muncul fajarnya. Yani dikerjakan di awal waktu. Qala beliau mengatakan, ra'aitu nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yaf'aluhu. Aku mendengar, aku melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam melakukan ini semua. Jadi beliau mempraktikkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Nah, intaha. Cukup panjang ya. Intinya adalah pada azan dan iqamah. Dari asar ini menunjukkan dengan jelas ketika di Muzdalifah menjamak maghrib dan isya, azan cuma sekali. Ya, azan sekali, iqamahnya dua kali untuk maghrib dan untuk isya. Namanya ini yang masyhur dari sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ada yang berpendapat azan dua kali, azan sekali untuk maghrib, iqamah sekali untuk maghrib, lalu azan lagi untuk isya, dan iqamah lagi untuk isya. Barakallahu fikum. Tapi yang maksud yang pertama, barakallahu fikum. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lamu bis-shawab. Adapun yang berikutnya, pembahasan yang lainnya lagi terkait dengan masalah uzur bagi orang-orang yang sakit, yang jompo, yang tua renta, untuk berangkat menuju ke Mina dini hari, ya, subuhnya di Mina. Ini akan dibahas nanti insyaallah pada perjumpaan yang berikutnya. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sudah soalnya stop, taklim sampai isya aja. Menjamak sholat itu rukhsah, bisa dilakukan ketika safar, bisa dilakukan ketika mukim. Kalau mukim itu terkadang, jumhur ulama membolehkan, terkadang diperbolehkan menjamak sholat ketika mukim, duhur dengan asar, maghrib isya. Terkadang itu dari riwayatnya dalam Bukhari Muslim Ibn Abbas. Barakalakum. Ketika sakit boleh menjamak. Ketika rasa takut yang sangat, khauf minal adu, boleh menjamak. terkait dengan ketika hujan ada khilaf di kalangan para ulama dalam masalah ini. Dia rukhsah syekh. Barakallahu fiik. Tolong jelaskan kenapa kami orang-orang Jawa bisa menjamak saat di sini, loh. Kalau antum sekarang posisinya seperti orang mukim, karena antum nggak ada tanda safar, nggak ada bekas safar. Antum mukim di sini, jadi antum tidak ada jamak sholat, wala qasa sholat. Antum mengikuti imam yang mukim. Barakallahu fiik. Nah. Bikin pertanyaan yang bagus ya, jangan asal-asalan ya, yang berbobot gitu ya, jangan main-main. Jangan bermain-main. Wallahualam. Ada yang bobotnya luar biasa, saya nggak tahu jawabannya. Wallahualam. Misal ya, sekedar berandai-andai belum nyata ini. Misal saya punya 2, 3, atau 4 istri. Ya berandai-andai kan, insyaallah. Dan saya membangunkan rumah untuk mereka di kota yang berbeda. Misal. Dengan jarak safar. Apakah saya dikatakan safar ketika saya berpindah ke rumah mereka atau mengikuti mereka? Jawabannya, pendapat sebagai orang mengatakan tidak mustahil. Anda mukim di tempatnya masing-masing dikarenakan Anda punya keluarga di sana. Barakallahu fikum. Misal. Ya, misalkan demikian keadaan. Gitu. Ya, kalau boleh juga berandai-andai, misalkan demikian kondisi Anda, misalkan. Nampaknya badan Anda akan capek tengah jalan. Karena pergi sana untuk ngiri istri capek duluan. Misal demikian kondisi Anda, saya sarankan supaya Anda menyatukan keluarga di satu tempat yang sama, beda rumah, supaya nggak capek ngiri. Satu di Cidahu, satunya lagi di mana? Semarang. Satunya lagi di mana? Di Jogja. Satu lagi di mana? Jakarta. Antum mendem tengah jalan ya. Capek loh safar itu. Baru safar udah capek, sampai saya udah kelanger. Nanti pindah lagi. Ya, punya 4 istri. Misal. Seandainya Anda demikian keadaannya, saya sarankan aja supaya bangunkan di rumah, masing-masing rumah, di lokasi yang sama, yang bagi antum itu yang paling tepat. Ada yang rumah di sebelah sana, sebelah sana, sana. Sehingga ketika gilir itu gak capek. Ya, pengawasan juga gampang. Dulu para ummatul mu'minin, azwajun Nabi SAW, itu mengitari Masjid Nabawi. Kamarnya Aisyah di lekat dengan arah kiblat. Pintunya langsung masuk ke masjid. Aisyah. Terlebihnya mengitari Masjid Nabawi. Jadi nah beliau kalau mau gear ke isi berikutnya nyambangi yang ini. Assalamualaikum, salam, gimana, sehat semuanya, aman ya. Assalamualaikum. Itu jenar sunnah ta'adud. Jenar salam satu itu ya, di semuanya disalami semua, ditanya keadaannya masing-masing, sampai ke rumah tempat beliau bermalam. Itu beliau berhenti. Jadi tidak kemudian cuek bebek gitu. Itu kan jatah isi pertama Ustaz. Yang itu mau ngapain ngurusin mereka. Ini orang lana gak kena gitu. Gak punya tanggung jawab ini ya, senangnya poligami tapi gak paham poligami ya gini ini. Ini yang bikin poligami jadi berat ya, gara-gara orang semacam ini. Allahu Akbar. Tidak akan jadi berdekatan sehingga terpantau, terkontrol, kayak gitu ya. Sehingga di antara sunnah Rasul ini termasuk ilmunya poligami ya. Beliau biasa datang di rumah tempat beliau gilir, dipanggil para istrinya ke rumah situ, makan malam bareng, makan malam bersama, bincang-bincang, setelah selesai mereka pulang ke rumahnya masing-masing dan beliau menginap di tempat istri yang dapat jatah malam hari. Jadi romantis, harmonis, poligami itu tidak cakar-cakaran. Jangan paksa saya untuk menulis buku masalah poligami. Praktek dulu baru nulis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaika. Faqalu hafidhakumullah.